Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah azzani wa jazakumullah, setelah kita menyelesaikan pembahasan sebelumnya dari kitab Mutamimah Al-Jurumiyah yaitu mengenai at-tamyiz, sekarang kita akan masuki pembahasan yang selanjutnya mengenai babul mustatsna. Di sini nanti ada tiga rukun penting yang perlu diperhatikan, yaitu al-mustatsna, kemudian al-mustatsna minhu, kemudian adatul istitsna, itu harus ada. Paham ya? Jadi dalam masalah bab ini nanti ada tiga rukun penting yang harus diketahui, yaitu al-mustatsna, kemudian al-mustatsna minhu, kemudian adatul istitsna. Al-mustatsna itu isim yang jatuh setelah alat pengecualian. Adapun mustatsna minhu yang jatuh sebelum illa. Kalau pakai illa berarti, jadi isim yang jatuh sebelum illa itu namanya mustatsna minhu. Adapun yang jatuh setelah illa namanya mustatsna. Adapun alatnya itu illa itu sendiri ada tul istisna. Paham insyaallah ya, tiga rukun ini ya. Al istisna itu berarti alat yang digunakan untuk mengecualikan. Al mustasna yang dikecualikan. Al mustasna minhu yang dikecualikan darinya. Jadi nanti kalau untuk mengetahui misalkan qamal qaumu illa zaidan, berarti isim yang jatuh sebelum illa itu namanya al mustasna minhu. Adapun isim yang jatuh setelah illa namanya al mustasna. Illa itu sendiri namanya adatul istisna. Mafhum? Na'am barakallahu fikum. Kemudian sebelum kita masuk ke hukumnya juga perlu diperhatikan secara globalnya untuk masalah mustahna nanti, ada yang wajib nasab, ada yang boleh nasab, boleh badal, ada yang di'rab sesuai dengan amilnya. Nah, di'rab sesuai dengan amilnya. Oleh karena itu nanti ada yang dikenal dengan mustahna. Naam, kalamnya kalam taman mujab. Idza kana al-kalamu taman mujaban wajaba nasbuh. Kembali kepada pelajaran Jurumiyah dulu. Jadi kalau antum mungkin pelajaran mustatsna dalam Jurumiyah ini pun tinggal jalan saja. Karena enggak jauh beda dengan yang sebelumnya. Paham ya? Jadi matan Jurumiyah sebutkan idza kana al-kalamu taman mujaban wajaba nasbuh. Kalau kalam itu adalah tam, tam itu disebutkan di dalamnya mustatsna minhu. Nah, mujab itu yang alladzi lam yusbab min nafiyin, yang enggak didahului nafi, maka wajib nasab. Qamal qaumu illa zaidan misalkan. Seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Sebelum kita baca nanti biar ada gambaran ya, biar ada gambaran. Naam. Yang tadi tadi yang bertanya. Nah, satu contohnya dulu nanti pakai kaidah qamal qaumu illa zaidan. Maqama al-qawmu illa zaidan atau zaidun. Assalamualaikum. Maqama illa zaidun. Ma ra'aitu illa zaidan mamartu mamartu habis. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan dulu. Jadi untuk masalah hukum ini nanti ada yang wajib nasab. Contohnya qamal qaumu ila zaidan, ini enggak boleh antum baca zaitun wala zaidan, harus zaidan. Karena kalamnya taman mujaban. Apa itu tam? Sudah kita lewat dalam jurumiyah. Makna tam itu idza dzukira fihi al mustatsna minhu, itu tam. Mustatsna minhu itu berarti ini. Isim yang jatuh sebelum ila namanya mustatsna minhu. Nah, berarti tam karena disebutkan mustatsna minhunya. Kemudian mujab. Mujab itu apa? Mujab itu yang tidak apa? Alladzi lam yusbab binafyin. Alladzi lam yusbab binafyin. Sebelum qamal qaumu ada nafi enggak? Berarti ini mujab. Nah, yang seperti ini wajib nasab. Paham ya? Naam. Paham belum? Jadi tam itu dzukira fihi al-mustatsna minhu. Disebutkan dalamnya yang dikecualikan. Paham ya? Naam, artinya dikecualikan darinya. Kemudian mujab karena lam yusbab binafiyin, enggak ada nafi. Paham? Wajib nasab. Enggak boleh zaitun wala zaitun. Qamal qaumu illa zaidan. Yang kedua, boleh nasab boleh badal. Kenapa? Karena kalamnya taman manfian namanya. Taman manfian. Nah, barakallahu fikum. Tam disebutkan mustatsna minhu. Manfian ada nafinya. Paham belum? Maqamal qaumu ada nafinya enggak? Nah, ini namanya manfian. Idza kana al-kalamu taman manfian, yajuzu nasbuhu wa yajuzu al-badal. Sudah kita lewati dalam jurumiyah, ingat-ingat ya. Atau setingkat dengan jurumiyah insyaallah sudah pernah dibahas ya. Jadi maqam al-qaumu illa zaidan boleh sebagai apa? Mustatsna. Zaidun boleh sebagai badal untuk al-qaumu. Al-qaumu marfu'an sebagai fa'il kan? Ya enggak? Nah, ayo. Apa belum? Naam, lawan. Naam, barakallahu fikum. Jadi yang seperti ini perlu diperhatikan ya. Jadi naam barakallahu fikum atau nanti aja ya. Nanti biar ini. Nah, yang jelas sekarang pertama idza kana al-kalamu taman mujaban wajaba nasbuh. Nanti tak gambarkan nanti. Ini cuma contohnya dulu aja. Yang kedua ini idza kana al-kalamu taman manfiyan. Tam itu disebutkan mustatsna minhu. Ini namanya mustatsna minhu ini ya. Nah, sama aja ini. Nah, barakallahu fikum. Manfian kan oleh nafi, ini nafi. Iya enggak? Ewa. Ini boleh nasab sebagai mustatsna, boleh rafa'i badal. Al-qawmu zaidun. Paham? Jadi boleh baca maqamal qawmu illa zaidan sebagai apa? Mustatsna. Boleh maqamal qawmu illa zaidun. Marfu' sebagai badal untuk al-qawmu. Wal badalu al marfu' marfu'un musnahwan, itu kata lawati. Yang ketiga, idza kana al kalamu naqisan namanya. Kalamnya naqis. Naqis itu sudah enggak disebutkan mustatsna minhu, didahului nafi lagi. Mustatsna minhunya ada enggak nih? Mustatsna minhunya enggak ada kan sebelum ila itu? Itu sudah apa? Naqis. Kemudian manfi, yaitu apa? Ma-nya enggak ada. Apa istilahnya didahului nafi. Jadi namanya naqis, namanya idza kana al-kalamu naqisan yu'rab 'ala hasabil awamil. Ingat enggak dalam matan jurumiyah itu? Jadi fungsi mengharap matan jurumiyah itu fungsinya untuk memahami mutamimah itu lebih detail lagi itu loh. Lebih apa jelas lagi. Kalau sudah sampai babul mustatsna akan nampak idza kana al-kalamu naqisan yu'rab 'ala hasabil awamil. Apabila kalamnya naqis, naqis itu tidak apa? Dinamakan wasumnya naqisan, dinamakan naqis kenapa? Lam yudkar fihi al-mustatsna minhu. Enggak disebutkan mustatsna minhu. Tidak disebutkan al-mustatsna minhunya. Kemudian apa dinamakan naqis juga subiqat bin nafyin. Didahului apa? Nafi. Mahum. Di i'rab sesuai dengan amilnya. Maqama, qama butuh apa? Fa'il. Berarti maqama illa zaidun. Zaidun sebagai fa'ilnya. Seakan-akan enggak ada illa sudah. Seakan-akan illa di sini seakan-akan enggak ada gitu aja. Antum cara mengi'rabnya nanti. Karena ma manafiyah, qama fi'il madhi illa nam harfu istitsna' mulghah. Zaidun fa'il. Erat gitu. Maraitu illa Zaidan ma manafiyah la mahala min i'rab. Raaitu fi'il dan fa'il. Illa harful istitsna' mulghah. Zaidan maf'ul bih. Nah, kok bisa? Ya seakan-akan enggak ada ilah itu aja. Seakan-akan antum mengucapkan maqama Zaidun maraitu Zaidan. mamartu illa bi Zaidin. Seakan-akan mamartu bi Zaidin. Jadi na'am barakallahu fikum seperti itu. Ciro sesuai dengan amilnya. Amilnya butuh apa itu amilnya? Amilnya mana sih? Oma, ra'aitu maratan, amil semua itu. Nah, butuh rafa, rafa. Butuh nasab, kata nasab. Butuh jar, ya kata jar. Mohon salah ini ya. Nah, ini sekedar contohnya, nanti kaidahnya kami akan sebutkan juga. Yang jelas ini gambaran globalnya seperti itu. Naam. Karena di mutamimah ini tentunya lebih lebar, lebih luas lagi daripada nah pembahasan mengenai jurumiyah itu istilahnya gitu. Naam barakallahu fikum. Cuman globalnya seperti itu. Naam globalnya seperti itu. Naam. Apa? Hapus ya. Hapus nanti dengan bahkan yang selanjutnya akan nampak lagi naam. Nah, yang seperti ini perlu diperhatikan karena nanti berikutnya akan menyusul. Nah, ini ahkamul mustasna. Mustasna. Ahkamul mustasna. Nah. Idakana kalamuna idakana idakana al kalamu taman mujaban, ingat aja bukan mujiban ya, mujaban wajabawa nasbu. Kedua, idakana al kalamu taman manfian jaza nasbuhu ala al-istisna istisna jaza nasbuhu ala al-istisna wa jaza al-badal jaza al-badal. Nah, yang ketiga idza kana idza kana kalamu naqisan naqisan yu'rab yu'rabu ala hasabil awamil. Nah, ini kaidahnya dengan contoh yang sudah kami sebutkan tadi itu. Pertama, idza kana al-kalamu taman mujaban wajaban nasbuh. Apabila kalamnya taman mujab wajib nasab. Yang kedua, contohnya yang pertama, qamal qawmu illa Zaidan. Jadi contoh tadi antum terapkan sini ya. Yang pertama contohnya qamal qawmu illa Zaidan. Yang kedua, idza kana al-kalamu taman manfiyan. Apabila kalamnya tam kemudian manfiyan, ingat-ingat makna tam itu dzukira fihi al-mustatsna minhu. Manfiyan subiqa bi nafyin. Apabila kalamnya itu tam kemudian didalil nafi, maka jaza nasbuhu 'alal istitsna wa jaza al-badal. Paham ya? Maqamal qawmu illa Zaidan boleh. Maqamal qawmu illa Zaidun. Mafhum insyaallah ya ini ya. Naam. Yang ketiga, idza kana al-kalamu naqisan, apabila kalamnya naqis. Dikatakan naqis itu kenapa? Karena tidak disebutkan mustatsna minhunya satu. Kemudian karena didahulil apa? Nafi. Maka di'rab sesuai dengan apa? Amil. Yu'rab 'ala hasabil awamil. Di'rab sesuai dengan amil, tergantung dengan amilnya. Amilnya butuh apa gitu loh. Amilnya butuh fa'il, kita kasih fa'il. Amilnya butuh maf'ul bih, kita kasih maf'ul bih. Kalau amilnya membutuhkan jar majrur, kita kasih jar majrur. Contohnya maqama illa Zaidun. Satu, karena amilnya butuh rafa, kita rafa. Maqama illa Zaidun. Butuh fa'ilan itu. Mara'aitu butuh apa? Mara'aitu maf'ulun bih. Berarti mara'aitu illa Zaidan. Mana itu? Kemudian mamarartu butuh apa? Jar majrur. Mamarartu illa bi Zaidin. Contoh yang sudah kami tuliskan tadi itu. Mafhum insyaallah ya? Nah, ini globalnya seperti itu, semuanya sudah ada dalam matan jurumiyah Ini sekedar pengulangan sementara, yang jelas berikutnya nanti akan lebih mudah. Jadi inti paling inti atau menghafal ini. Karena nanti ada mustasna bi illah, bi ghair wasiwa wasuwa wasawa, qala ada hasya. Itu nanti akan kita lewati semuanya. Cuman kembalinya ke tiga perkara ini. Ujung-ujungnya kembali kepada tiga perkara. Dan artinya semuanya sama. Ghair siwa suwa sawa artinya illa gitu artinya. Mahum ya, qala ada hasya artinya illa juga artinya. Karena illa adalah umul bab. Jadi illa itu induk bab ini. Jadi induk bab masalah mustasna. Masalah babul mustasna apa tadi? Alatnya illa. Semuanya artinya illa semuanya. Walaupun lafaznya beda-beda. Mahum. Jadi alat yang digunakan untuk mengecualikan itu bisa bentuknya huruf, bisa bentuknya isim nanti, bisa bentuknya fi'il. Paham ya? Nah, jadi terbagi menjadi tiga lagi kan? Jadi adawatul istisna qadnya qad takunu harfan. Na'am qad takunu. Na'am barakallahu fikum isman wa qad takunu fi'lan. Na'am barakallahu fikum. Na'am, ini yang ini sudah selesai belum ini? Belum. Na'am barakallahu fikum. Jadi nanti kami tuliskan sini yang jelas seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Baca dulu dikit ya. Qala al-mu'allif rahimahullah babul mustasna, bab al-mustasna. Nomor 1 bawah itu catatan penting bagus sekali. Al-mustasna huwal ismul madhkuru ba'da illa. Perhatikan baik-baik. Mustasna itu isim yang disebutkan setelah illa. Au ihda akhwatiha atau salah satu saudari-saudari illa. Karena illa punya saudari-saudari. Namun umul bab, induk bab ini apa? Illa. Yang selainnya adalah saudari-saudarinya. Naam. Mukhalifan lima qablaha nafiyan au isbatan. Yang mana naam menyelisih terhadap apa yang sebelumnya, baik secara penafian peniadaan atau secara penetapan. Yang jelas barakallahu fikum tinggal dilihat bagaimana konteksnya. Kalau qamal qaumu, kaum itu semuanya berdiri. Illa Zaidan, berarti dia tidak berdiri. Berarti apa? Berarti apa? Na barakallahu fikum qamal qaumu illa Zaidan. Qamal qaum, kaum itu semuanya berdiri. Illa Zaidan, berarti Zaid tidak berdirian itu. Ya kan? Kalau pakai ma, maqamal qaumu illa Zaidan. Kaum itu semuanya tidak berdiri kecuali Zaid, berarti Zaid berdiri. Apa maksudnya ya? Nama seperti itu. Jadi untuk masalah mustasna ma'ruf. Jadi al-mustasna huwal ismu alladhi waqa'a ba'da illa. Wal mustasna minhu huwal ismu alladhi waqa'a qabla illa. Mahum? Naam, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan ya, rukun yang sudah kami sebutkan tadi perlu diperhatikan. Jadi al-mustasna, katanya apa itu mustasna? Al-mustasna huwal ismu alladhi waqa'a ba'da illa. Apa itu mustasna minhu? Al-mustasna minhu huwal ismu alladhi waqa'a qabla illa. Aw ihda akhwatiha. Paham ya? Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Na'am. Kemudian berikutnya barakallahu fikum untuk masalah alat-alatnya. Wa adawatul istisna samaniyatun, alat-alat yang digunakan untuk mengecualikan itu ada 8. Alat-alat yang digunakan untuk mengecualikan ada 8. 8 tersebut semuanya artinya illa. Semuanya walaupun beda-beda artinya illa semua. Kecuali gitu ngartikannya. Mahum? Ayo na'am. Kemudian 8 tersebut terbagi menjadi 4. Ada yang huruf bittifak, ada yang isim bittifak, ada yang fi'il bittifak, ada yang terkadang bisa huruf, terkadang bisa fi'il. Terkadang bisa huruf, terkadang bisa fi'il. Na'am barakallahu fikum. Walaupun nanti untuk masalah fi'il bittifak tadi tidak masuk dalam pembahasan illa ini sebenarnya. Cuman mereka ahlun nahwu masukkannya. Yaitu masuknya biasanya kalau yang fi'il itu masuknya pada apa? Kana akhwatu hatu laisa layakun. Nah, nanti kita lihat. Pertama harfun bitifak wahwa illa. Pertama adalah huruf secara kesepakatan para ulama wahwa illa. Kita lihat catatan kaki nomor bawah itu nomor 2. Hiya umul bab, yang mana illa itu adalah induk bab ini. Wa ghairuha, adapun yang selainnya tabi'un laha, hanya mengikuti illa. Jadi antum mengartikannya enggak usah bingung, ustaz artinya apa sih? Ghair siwa suwa sawa artinya illa. Itu aja udah. Khala ada hasya illa artinya. Jadi ngartikannya sudah enggak bingung lagi, itu artinya illa gitu ada kecuali. Paham? Karena ambarakallahu fiik. Kita lihat situ. Wa ghairuha tabi'un laha mahmulun 'alaiha, yang lainnya itu mengikuti ilah tersebut dan dibawa kepada ilah tersebut. Wa innama kanat kadzalik, kenapa kok seperti itu? Likasrati tasarrufiha. Nah, dikarenakan banyaknya na barakallahu fikum penggunaannya. Ya wa. It yastamal ma qablaha, dikarenakan apa? Naam, digunakan ma qablaha yang sebelumnya, taman wa ghairu tam. Yang tam ataupun yang selain tam, ingatnya tam di sini maksudnya apa nanti sudah kami sebutkan nanti ya, disebutkan mustaminhu ya. Nah, wala yastamal ghairuha illa haitsu yakunu taman ma'ada ghair ma'ada ghair wastiwa. Nah, maksudnya apa? Untuk ghair dan siwa ini memang khusus untuk apa? Barakallahu fikum. Naam, barakallahu fikum, untuk pengecualian. Namanya ghair siwa jelas pengecualian. Nah, seperti itu. Adapun sawa, siwa itu kan bisa pengecualian bisa enggak. Oleh karena itu disesuaikan dengan konteks dan juga bentuk katanya atau bentuk kalimatnya. Kita lihat intinya kembali kepada pembahasan kita bahwasannya nam illa itulah induk bab pengecualian ini. Oleh karena itu yang lainnya maknanya semuanya kembali kepada illa. Yang kedua, wa ismani bittifaqin. Yang kedua adalah dua-duanya isim secara kesepakatan, wahuma ghairun wa siwan. Ghairun wa siwan. Bilughatiha, dengan bahasa-bahasanya, karena siwan ini bisa dibaca siwan, suwan. Paham ya? Nah, ini khair wa siwan wa suwan wa sawa wa siwa gitu. Paham ya? Fa innahu yuqalu fiha siwan karidon wa suwan kahudan. Siwan karidon, suwan kahudan. Maksudnya siwan bentuknya seperti ridon, ya enggak? Suwan bentuknya seperti hudan, ya enggak? Bentuknya sama enggak? Siwan seperti ridon, suwan seperti hudan, bentuknya aja. Bentuknya sama enggak bentuknya? Siwan ridon bengkok. Enggak, maksudnya itu bentuk. Nah, barakallahu fikum, bentuk katanya itu loh, bentuk katanya. Memang dia bengkok, cuman aslinya nah barakallahu fikum itu di bengkok juga enggak masalah gitu loh. Cuman itu diberdirikan tuh karena yang susah aja. Sebenarnya siwan ridon bengkok enggak masalah. Paham ya? Nah, sebutan bawah itu wahadil lughah al-fusha. Jadi ridon dengan alif berdiri itu yang fusha, cuman ridon dengan alif bengkok itu enggak masalah juga gitu loh. Nah, siwan karidon maksudnya itu loh, maksudnya bacaannya itu loh. Wasuwan kahudan, sama ya. Ewa. Wasawaun kasamaan. Ya, wasawaun kasamain, sawaun, samaun, ya kan? Setimbang kan? Wasiwaun kabinain, siwaun, binaun, sama kan? Nah, ini sekedar penyerupaan saja. Wa illa yang dijadikan patokan adalah ghair, siwan, suwan, sawaan, sawaan, siwa. Empat itu ya. Empat itu aslinya na barakallahu fikum dengan bahasa-bahasanya. Wa illa aslinya man ghair wa siwa itu. Ghair wa siwa. Ghair wa siwa. Siwa punya dua bahasa, siwan, suwan, sawa, siwa itu yang berikutnya. Semuanya itu isim. Semuanya isim. Nah, terus bagaimana isim yang jatuh setelahnya? Itu kan alat yang digunakan mengecualikan. Isim yang jatuh setelah alat-alat ini wajib majrur dia. Sebagai mudhofun ilaih harus wajib. Paham ya? Jadi kalau antum baca qamal qaumu ghaira zaidan, khata. Harus ghaira zaidin, harus zaidin sebagai mudhof ilaih. Nah, ghairnya ini yang bisa berubah-ubah. Jadi ana suruh menghafal yang ini tadi, fungsinya untuk memahami yang berikutnya. Karena ini kan intinya, induknya. Berikutnya seperti ghair siwa itu nanti bagaimana? Adapun isim-isim yang jatuh setelah ghair wa siwa wa sawa wa suwa majrurun daiman wa abadan ala annahu mudhofun ilaih. Ingat-ingat ya. Isim yang jatuh setelah alat-alat ini ghair, siwa, suwa, sawa, siwa majrurun daiman wa abadan ala annahu mudhofun ilaih. Tapi isim-isim yang ini, isim-isim yang ini ghair siwa itu bagaimana kedudukannya? Kedudukannya amal adawatu nafsuha, adapun alat-alat itu sendiri, na'am barakallahu fikum, manzilatuha kedudukannya kal asma allati waqa'at ba'da illa. kedudukannya seperti isim-isim yang jatuh setelah illa. Berarti kalau antum hafal ini bisa menerapkan qamal qawmu illa zaidan, seperti zaidan inilah ghair siwa. Jadi qamal qawmu ghaira, ghaira zaidin, maqamal qawmu ghaira zaidin, ghairu zaidin. Paham ya? Maqama ghairu zaidin, maraitu ghaira zaidin, mamarartu bi ghairi zaidin. Paham belum ini? Nam? Ya, yang kita pakai patokan itu bukan khairnya, illa. Jadi antum paham masalah illa belum? Kalau antum sudah paham masalah illa, isim yang jatuh setelah illa antum sudah paham? Ada yang wajib nasab, ada yang boleh nasab boleh badal, ada yang ikuti amil-amilnya. Nah, isim-isim setelah illa itu seperti khair siwa kedudukannya. Jadi khair siwa bacaannya persis seperti isim-isim jatuh setelah illa itu. Adapun isim yang jatuh setelah ghair siwa suwa sawa siwa apa? Majrurun daiman wa abadan. Mudhafun ilaih. Cuman lafaz ghair siwa suwa sawa siwa ini bagaimana lafaz-lafaz ini? Lafaz-lafaz ini cara bacanya seperti isim yang jatuh setelah illa dengan hukuman-hukuman yang sudah kami sebutkan ini. Bukan hukuman, dengan hukum-hukum. Dengan hukum-hukum yang kami sebutkan sini. Paham? Nah, pakai sawa contohnya sekarang. Qamal qawmu pakai sama. Qamal qawmu kecuali Zaid. Qamal qawmu sawa Zaidin. Berarti enggak tanamin no? Sawa Zaidin. Sawa'a Zaidin wajib. Ma qamal qawmu? Ma qamal qawmu sawa sawa Zaidin. Atau? Atau sawa Zaidin. Naam. Ma qama maqama pakai sawa. Sawa itu berarti majrur. Sawa itu yang ini pakai hamzah yang pakai alif, yang pakai alif ini. Yang mana pakai alif? Sawa idaidi. Sawa i maqama. Maqana maqama yang ini. Maqama sawa uzaidin. Sawa uzaidin. Maraitu ya. Sawa azaidin. Ayo. Mamarartu naam. Jadi intinya antum kemana kira-kira? Hafal ini. Kalau udah hafal ini, tinggal diterapkan isim-isim yang jatuh setelah ghair siwa, suwa, sawa, siwa, majrurun daiman wa abadan. Adapun isim-isim yang digunakan untuk mengecualikan itu sendiri, bagaimana cara bacanya? Seperti isim-isim yang jatuh setelah illa. Selesai. Mamlum, ghair, siwa, suwa, siwa, sawa, bacaannya seperti isim yang jatuh setelah illa dengan hukum-hukum yang sudah kami sebutkan ini. Sudah gambaran belum sih? Sudah soalnya ya. Jadi intinya menghafal yang ini, yang itu enggak terapkan nanti. Maksud soalnya ya. Karena ini memang butuh perenungan, tapi insyaallah nanti lebih mudah lagi. Yang jelas di dalam matan Jurumiyah itu gamblang matannya, cuman ini kan perlu di sana pun masih perlu penjelasan lagi secara detailnya. Nah, kita baca dulu. Wa fi'lan ibtifaq wa huma laisa wa la yakun. Laisa wa la yakun katanya fi'l istisna. Namun nanti pendapat yang rajih laisa sama la yakun termasuk akhwat kana pembahasannya. Kami ya, walaupun dia bisa mengecualikan juga. Ya kan? Nah, seperti itu. Yang terakhir mutaraddidun bainal fi'liyah wal harfiyah. Ada alat yang terkadang bisa menjadi fi'il, terkadang bisa menjadi apa? Huruf. Mutaraddid itu maksudnya bimbang dia. Nah, mutaraddid itu bimbang antara fi'il dan huruf itu loh. Terkadang bisa jadi huruf, terkadang bisa jadi fi'il. Nah, isim yang jatuh setelah khala ada hasya, perhatikan ya. Isim yang jatuh setelah khala ada hasya, kalau majrur berarti dia huruf jar. Tapi isim yang jatuh setelah khala ada hasya kok mansub, berarti dia fi'il. Nah, mudah sekali. Qamal qawmu. Naam, nanti syaratnya kalau untuk yang ini ada ma-nya ya, nanti ada dinafi ya, ma-khola gitu. Atau sebagian ada yang mengatakan langsungan pun juga bisa. Kalau langsungan berarti qamal qawmu khola zaidan boleh, khola zaidin boleh. Kalau khola zaidan berarti kholanya sebagai fi'il. Kalau khola zaidin berarti khola sebagai huruf jar. Sudah selesai urusan. Berarti khola ada hasya itu bimbang. Bimbang dalam artian tuh gak bisa dipastikan itu loh. tergantung isim setelahnya apa itu bacanya. Kalau antum baca isim setelah khalaq mansub berarti khalaq apa? Fi'il. Kalau antum baca setelah khalaq majrur berarti khalaq apa? Kalau antum baca isim setelah khalaq majrur berarti khalaq apa? Huruf jar. Ini sekarang berarti nomor 4 ya. Mutaraddidun bainal fi'liyati wal harfiyah. Dia masih mutaraddid, masih bimbang. Terkadang bisa jadi fi'il, terkadang bisa jadi apa? Huruf. Taunya dari mana Ustaz misalkan? Taunya dari bacaan antum setelah khola itu apa itu loh. Antum setelah khola itu baca apa? Dibaca majrur atau mansub? Kalau setelah khola kok antum baca majrur, berarti pastikan khola apa? Huruf jar. Kalau antum baca setelah khola kok mansub, berarti pastikan khola apa? Sudah selesai urusan. Selesai enggak? Nah, mudah insyaallah ya. Itu maksudnya. Jadi bisa jadi fi'il, bisa jadi huruf, tergantung dengan apa tadi? Tergantung dengan bacaan yang dibaca setelah khola itu apa bacanya. Kalau dibaca mansub, maka contohnya perhatikan ya. Qamal qawmu khola zaidan. Berarti khola apa? Ewa. Qamal qawmu khola zaidan. Berarti apa? Huruf jar. Ingat-ingat itu ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi ternyata huruf jar itu tidak terbatas dengan yang kita pahami dalam jurumiyah. Khola adha hasya juga huruf jar bisa. Mahum ya, cuman huruf tersebut digunakan untuk mengecualikan. Ada isyikal sampai situ? Karena ini pembahasannya panjang lebar ya, kita menjelaskannya juga seperti itu. Karena biar sekalian paham itu istilahnya ya. Na'am barakallahu fikum. Gimana ada isyikal? Ada isyikal? Nakis itu sudah pasti manfi. Jelas. Nakis jelas manfi. Na'am, jelas manfi dah. Dan khairu tam itu loh. Karena mustahil itu enggak ada kan? Naam. Yu'rab ala hasabil amil, di'rab sesuai dengan amil. Naam ka'annahu laisa hunaka illa gitu aja. Seakan-akan di sana enggak ada illa itu. Jadi illa seakan-akan ditampilkan situ untuk hiasan aja. Seakan-akan. Jadi maqama illa zaidun. Seakan-akan antum ucapkan maqama zaidun. Ma ra'aitu illa zaidan. Seakan-akan antum ucapkan ma ra'aitu zaidan. Ma marartu illa bi Zaidin, seakan-akan antum ucapkan mamaratu bi Zaidin, dah gitu aja. Yang ini. Paham ya? Hah? Kalau yang ini jelas atau jelas, ini insyaallah lebih jelas lagi. Paham belum? Ini kembali ke jurumiyah itu, setingkat jurumiyah insyaallah sudah dibahas juga. Ada sekali yang lain? Antum paham enggak antum? Sudah paham? Antum patah ada yang lain lagi? Mau semua unek-unek keluarkan. Oh, enggak hanya emas saja. Cuman di sini nanti ada 6 persyaratan barakallahu fikum itu contoh untuk mudah aja biar mudah dipahami contoh aja contoh. Nah. Paham ya? Selain emas juga ada teman-teman yang masuk pada fi'il madhi sering itu ma itu. Kalau la kan enggak mungkin la koma itu enggak mungkin kan. Nah, cuman walaupun ada gitu. Seperti doanya barang siapa yang dia mengumumkan atau mencari barang hilang dalam masjid maka ucapkan kepada orang tersebut la raddallahu alaihi. Nah, jangan semoga Allah Ta'ala tidak mengembalikan kepada dia masuk pada fi'il madhi. Tapi jarang sekali. Tentu ya. Nah, ini jelas ma ini fungsinya kita pakai ma kenapa untuk memudahkan aja. Maksudnya ya. Na'am barakallahu fikum. Apa ada sekali? Nah, tinggal ulang-ulang saja ya. Sudah insyaallah sudah mafhum? Ada? Antum? Ayo na'am. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.